بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، أيها الطلبة حفظكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi al-Taifati Najiyati Al-Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas soal jawab yang ke-90, yaitu tentang dalil kesepakatan para anbiya dan para rasul dalam hal dakwah mereka, yaitu pokok ajaran Islam, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan pada jawaban ini sebagian dari dalil-dalil, yaitu dalil yang mujmal, yakni yang global. Sekarang kita akan masuk pada dalil-dalil yang rinci yang menyebutkan bahwa para nabi dan para rasul mereka berdakwah kepada tauhid. Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan, wa ammal mufassalu famithlu qawlihi ta'ala walaqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Adapun dalil yang rinci, maka seperti firman Allah Ta'ala pada surat Al-Mu'minun ayat 23. Allah menceritakan tentang bahwa Allah mengutus Nabi Nuh, dan apa yang diajak oleh beliau Nabi Nuh umatnya, yaitu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, maka dia mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibudullah, ibadahilah Allah, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah, sesembahan yang diibadahi, ghairuhu, selainnya, selain Allah Azza wa Jal. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Nah, di sini dengan jelas Nabi Allah Nuh mengajak kaumnya untuk ibadah hanya kepada Allah, dan beliau tegaskan kepada kaumnya, malakum min ilahin wayu, kalian tidak punya sesembahan, sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Berikutnya Nabi Allah Saleh kepada kaum Tsamud. Pada surat Hud ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Tsamuda akhahum Shaliha." Dan kepada Tsamud, akhahum, kami utus saudara mereka, Shalihan, yaitu Nabi Saleh. Qala ya qaum i'budullah malakum min ilahin ghairu. Beliau pun juga mengatakan, Nabi Saleh mengatakan, ya qaum i'budullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, malakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesuatu yang diibadahi illallah atau ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, menyuruh kaumnya untuk ibadah kepada Allah dan menegaskan bahwa tidak ada sesembahan bagi mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Nabi Hud, disebutkan pada surat Hud ayat yang ke-50, Allah utus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Allah utus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Wa ila 'Adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, Hudan, yaitu Nabi Hud. Qala ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ia pun mengatakan kepada kaumnya, ya qaum i'budullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesembahan apapun, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Kemudian Allah Azza wa Jal juga mengutus Nabi Shu'aib kepada kaum Madian. Wa ila Madian akhahum Shu'aiba. Dan kepada Madian kami utus saudara mereka Shu'aib. Qala ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ia berkata, ya qaum i'budullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki kesembahan apapun selainnya. Disebutkan pada surat Hud ayat yang ke-84. Kemudian Nabiullah Ibrahim, Allah sebutkan pada surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi. Nah, ini artinya penolakan beliau terhadap segala sesuatu yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Kecuali yang menciptakan aku. Nah, ucapan Nabi Ibrahim ini secara makna sama dengan para nabi yang sebelumnya, yang kita baca ucapan-ucapan mereka, yaitu ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama. Intinya adalah menolak segala sesembahan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Nabi Allah Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga mengatakan sebagaimana pada surat Taha ayat yang ke-98, innama ilahukumullah alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Innama ilahukumullah, hanyalah ilah kalian, sesembahan kalian adalah Allah saja. Innama ilahukumullah la ilaha illahu alladhi la ilaha illahu, yang tiada ilah kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ia telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ia telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Semuanya dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini juga ditegaskan bagaimana Nabi Musa mengatakan innama ilahukumullah, hanyalah sembahan kalian itu Allah saja. Kemudian Nabi Isa bagaimana pada surat Al-Maidah 72, wa qala al-masihu ya bani Israil abudullaha ma lakum min ilah. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Dan المسيح عيسى mengatakan يا بني إسرائيل, وهاي بني إسرائيل, اعبدوا الله, ibadahilah oleh kalian. Siapa? Allah, u'budullah. Rabbi wa rabbakum. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam juga di sini dengan jelas mengajak Bani Israel untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah SWT telah mengharamkan terhadapnya al-jannah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah an-nar, neraka. Nah, di sini ancaman bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan surga baginya sehingga dia tidak akan masuk ke dalam surganya, bahkan tempatnya adalah ma'wahun nar, yaitu di neraka. Wa ma al-zalimin min ansar, dan dia ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada surat Shad ayat yang ke-65, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, "Qul Katakan, yakni katakan wahai Nabi, siapa dia? Nabi itu Muhammad. Ya. Apa yang disampaikan? Innama ana nadzi innama ana mungzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Nama ana mungzir. Aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah, dan tiada ilah yang benar kecuali Allah al-wahidul qahhar, yang maha esa, dialah satu-satunya sebagai sesembahan, al-qahhar, yang maha memaksa kehendaknya. Nah, ini terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kalau begitu, ini beberapa contoh ya. Di dalam Al-Quran masih ada ayat-ayat yang lain yang menceritakan para nabi dengan ajakan mereka masing-masing, terutama di sini dalam bab tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi kita sebut Nabi Nuh seperti itu, Nabi Saleh seperti itu, Nabi Hud seperti itu, kemudian Nabi Shu'aib seperti itu, ya, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Disebutkan di sini 5 contoh para nabi, para anbiya, mereka menyeru dengan seruan yang sama, yaitu ibadatullahi wahdah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah. Kemudian setelah ini pembahasan berikutnya adalah bagaimana dalam soal jawab yang ke-91. Ma dalil ikhtilafi syara'ihim fi furu'iha min al-halali wal haram? Apa dalil perbedaan syariat mereka para nabi antara satu dengan yang lain? Fi furu'iha, dalam hal cabang-cabangnya, ya, cabang-cabang yakni ahkam, hukum-hukum ibadah halal dan haram, minal halali wal haram, terkait dengan yang halal dan yang haram. Nah, jadi sedikit kita ingat yang sebelumnya bahwa telah diterangkan bahwa para nabi dan para rasul dalam hal tauhid semuanya sama, mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mengajak kepada tauhid, menyeru umatnya untuk tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam bab perincian syariat mereka berbeda-beda. Ya. Perincian syariat misalnya dulu ada salat mereka seperti apa, salat kita seperti apa. Dulu ada puasa juga, puasa mereka seperti apa, puasa kita seperti apa. Itu beda-beda. Dalam hal halal wal haram, seperti yang kemarin juga kita singgung, misalnya ya daging putih atau apa, gajih diharamkan di kalangan Bani Israel, ya. Namun di umat ini dibolehkan. Ghanimah di zaman dulu diharamkan, enggak boleh mengambil atau memanfaatkan ghanimah, rampasan perang. Di umat ini dibolehkan. Ya, ini perbedaan halal dan haram. Nah, sekarang apa dalilnya bahwa dalam bab syariat kok beda-beda? Apa ada penjelasan dari ayat maupun hadis? Jawabnya qaulullah azza wa jal. Firman Allah azza wa jal. Disuruh menjelaskan perbedaan dalam bab syariat atau halal dan haram. Firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Ma'idah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, Likullin, untuk tiap-tiap minkum dari kalian itu, ja'alna, kami menjadikan syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja. Syir'ah yakni ya syariat. Ya. Minhaj yaitu jalan, sunnah atau jalan. Baik. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Seandainya Allah Azza wa Jalla berkehendak, la ja'alakum, tentu Allah akan menjadikan kalian ummatan wahida, umat yang satu. Walakin liyabluwakum, tapi untuk Allah Azza wa Jalla uji kalian, bima atakum, pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian berbuat kebaikan-kebaikan. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, syir'ata wa minhaja. Tadi dalam ayat disebutkan bahwa kami jadikan ya, masing-masing dari kalian ada syariat, ada jalan. Apa maknanya? Ibnu Abbas mengatakan sabilan wa sunnatan. Sabilan wa sunnatan. Sabil yaitu jalan, sunnah ya, contoh yang diikuti ya. Nah. Wa mithluhu qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan al-Basri wa Qatadah wa Dhahhak wa Suddiyyu wa Abu Ishaq as-Sabi'i. Jadi makna syir'atan wa minhaja menurut ulama tadi dan lebih khusus Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Sabilan wa sunnatan. Sabilan wa sunnatan, jalan dan sunnah. Jadi kalau begitu, tiap-tiap umat dari kalian Allah jadikan apa? Ada sunnahnya sendiri. Minhaj, ada minhajnya sendiri. Dikullin untuk masing-masing kalian. Yakni umat ini, ya. Jadi kalau begitu, ya mungkin saja berbeda-beda dalam bab tasyri', tapi dalam hal fondasi agama sama. Beda tata cara sholatnya, tapi tujuannya sholat untuk siapa? Semuanya adalah umat dulu, umat sekarang. Beda tata cara puasanya, kita puasa, umat terdahulu juga ada puasa. Beda puasanya, tapi tujuannya sama, semuanya puasa karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian wafi sahih al-Bukhari qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sahih al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ma'syaru al-anbiya ikhwatun li'allat dinuna wahid. Ya, dalam lanjutan hadisnya, wa ummahatuhum syatta dinuna wahid wa ummahatuhum syatta. Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyar al-anbiya, kami para nabi, ikhwatun di'allat, kami ini saudara-saudara satu ibu. Saudara-saudara beda ibu, satu bapak. Ya. Saudara-saudara seibu, yakni saudara-saudara beda ibu satu bapak. Ikhwatun li'allat dinuna wahidun, agama kami satu. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Ya. Nah, apa maknanya? Ya'ni bidzalika tauhid. Beliau bermaksud dengan itu, dinuna wahid, agama kami satu. Apa yang dimaksud? At-tauhid. satu dalam tauhid. Tidak ada perbedaan, semuanya sama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Alladzi ba'atsallahu bihi kulla rasulin, yang dengannya Allah utus tiap-tiap rasul. Arsalahu, Allah utus rasul itu. Wa dhammanahu kulla kitabin anzalah, dan Allah dhammanahu yani kandungkan gitu ya, kandungkan pada tiap kitab yang Allah turunkan ya. Jadi tauhid ini Allah perintah para rasul untuk mengajak setiap rasul, diberi perintah ya, ajak umat kepada tauhid semua rasul. Kemudian tauhid ini juga Allah turunkan di tiap kitab. Tiap kitab mesti isinya ada itu, ajakan kepada tauhid. Ya Al-Qur'annya, Injilnya, Tauratnya sama dalam hal ini. Ya. Nah, inilah makna dinuna wahid, agama kami sama. Ini samaannya. Lanjutan hadis, wa ummahatuhum syatta. Ibunya berbeda-beda. Maksudnya di sini ya syariatnya berbeda-beda. Ya, ibarat tadi disebutkan saudara seayah beda ibu. Ayahnya semuanya sama. Ya, ibunya berbeda-beda. Jadi maksudnya tadi tauhidnya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, amma syara'i, kata Syekh, adapun syariat-syariat, ya, ummahatuhum syatta, ibu berbeda-beda. Syariat-syariat itu famukhtalifatun, maka berbeda-beda. Berbeda-beda. Sudah kita singgung beberapa tempatan yang lalu ya, tata cara sholat, puasa. Bahkan sebagian syariat ada di umat ini, tidak ada di umat dulu. Atau sebaliknya, ada di umat dulu, tidak ada di umat ini. Misalnya bab bersuci juga kena najis. Kena najis kalau di zaman dulu, pakaian yang kena najis potong itu, buang. Ya, tapi zaman sekarang tidak. Yang kena najis cuci cukup. Ya, setelah dicuci cukup. Nah, ini sebagian daripada perbedaan. Kalau ditelusuri, kita coba kumpulkan perbedaan-perbedaan, kita akan mendapatkan beberapa contoh yang lumayan banyak, ya, yang ada penjelasannya. Artinya memang dalam ayat hadis disebutkan beberapa contoh perbedaan-perbedaan dalam syariat atau dalam hal halal wal haram. Ya, pemukhtalifatun fil awamir wan nawahi, maka berbeda-beda dalam hal perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wal halal wal haram juga dalam hal halal dan haram. Apa tujuan perbedaan-perbedaan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Ya. Ada surat Al-Mulk ayat yang kedua. Nah, jadi ini hikmahnya, kenapa kok beda-beda? Kenapa enggak disamakan saja? Ya, dari dulu sampai sekarang tata cara ibadahnya, ibadahnya apa saja, halal haramnya disamakan saja. Kenapa kok mesti beda? Ya tentunya itu sudah pertama hak Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan syariat sebagaimana yang Allah kehendaki. Siapapun tidak bisa ikut campur dalam penentuan syariat tersebut. Ya. Ketentuan Allah. Kemudian hikmahnya adalah ujian. Hikmahnya adalah al-ibtila, liyabluwakum, ujian. Kita diberi ibadah yang seperti ini, mereka diberi ibadah yang seperti itu. Ya. Masing-masing ada ujiannya. Yang diberi kenikmatan syukur apa tidak? Yang diberi hal yang berat, ujian-ujian, juga begitu, lulus apa tidak dengan itu. Ya. Ala kulli hal, jelas masing-masing mereka punya kewajiban kepada Allah, ya. Dan dengan itulah kemudian apa terkait balasan dari Allah Azza wa Jalla, baik maupun buruk. Ya. Jadi kita tidak bisa menentukan kita mau seperti ini atau seperti itu, aturan-aturan agama ini enggak bisa. Itu hak Allah Azza wa Jalla menetapkan untuk kita, dan itu adalah untuk ujian bagi kita. Bagi umat ini mesti banyak bersyukur, ya, karena banyak sekali kemudahan. Ya. Memang dulu umat-umat terdahulu lebih berat. Makanya disebut mereka ada al-aglal wal yani hal yang memberatkan. Ya. Tapi di umat ini tadi kita sebutkan contoh dalam bab apa? Mencuci dari najis. Itu sudah ringan sekali kita. Cukup dicuci. Dulu harus dibuang. Kemudian sholat, dulu sholatnya berapa kali? Kita cuma 5 kali. Puasa, ya. Dulu kalau sudah bangun tidur, misalnya bangun jam 2, sudah mulai puasa. Tapi kalau kita, kalau belum subuh, belum mulai. Dan dianjurkan sahur. Lebih ringan. Puasa kita lebih ringan. Dulu tidak boleh ghanimah diambil. Kalau ada ghanimah dikumpulkan, nanti ada api yang membakar mereka dari langit. Berarti ghanimah diterima. Kalau kita boleh memanfaatkan ghanimah sesuai pembagian yang ada. Ya. Dan lain-lain dari berbagai macam ibadah. Jadi umat ini mesti bersyukur. Ya. Belum lagi adanya kesempatan-kesempatan ibadah yang singkat, yang cepat, tapi pahalanya besar. Ada Lailatul Qadar, ya, ada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Ada tempat-tempat yang di situ dilipat gandakan pahalanya. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Ya. Nah, ini semuanya Allah berikan untuk umat ini. Ada pahala yang banyak dalam ibadah yang sedikit. Ada pahala yang banyak dalam waktu yang singkat. Ya. Makanya disebutkan umat ini seperti orang yang beramal antara apa? Asar dan maghrib, gitu kan? Ya, umat terdahulu seperti sebelumnya. Itu zuhur sampai asar atau pagi sampai zuhur. Waktu yang panjang. Di umat ini waktu beramalnya sedikit, tapi umat ini sebagai orang yang pertama, nahnu al-awwaluna, nahnu al-akhiruna, al-awwaluna yaumal qiyamah, kata Nabi. Kita ini umat yang terakhir, tapi nanti di hari kiamat yang pertama. Nah, jadi perbedaan yang ada antara umat ini dengan umat-umat sebelumnya, kita sebagai seorang muslim banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang syukur ini diwujudkan dengan apa? Syukur ini diwujudkan dengan memuji Allah Azza wa Jal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan syukur itu kemudian kita cuma senang-senang, alhamdulillah, habis itu gak pernah mewujudkan syukur dengan ketundukan kepada Allah yang sungguh-sungguh. Ya. Bukan itu. Kalau sekedar ucapan saja belum cukup, tapi perlu perbuatan yang itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, jelas ini beberapa penjelasan terkait dengan adanya perbedaan dan kesamaan antara umat ini dengan umat-umat sebelumnya. Semoga kita pahami dengan benar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan-pembahasan yang terkait dengan iman terhadap para nabi dan para rasul. Allahumma a'lam.